لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk ke pasal berikutnya yaitu pasal dzurna. Ya. Yang ketiga adalah af'al yang menasakh mubtada' khabar, yang menjadikan mubtada' khabar sebagai dua maf'ul dari dia. Nah, di bagian ini dzurna terdiri menjadi beberapa bagian. Ya, ada dua. Yang pertama af'alul qulub, yang kedua af'alut tasyir. Syekh Ahmad Sabit Al-Husabi ini juga sudah menjelaskan secara bagus ya, di At-Tuhfah Al-Husabiyah. Af'alul qulub yaitu qulub, amalan hati. Ya. Kayak dzanna itu kan amalan hati, menduga. Nah, juga nanti ada af'alut tasyir. Ya, menunjukkan tasyir, sayyara, yusayyiru tasyiran. Perpindahan, peralihan. Nah, kalau af'alul qulub itu ya, apa aja dzanna dan seterusnya. Baik. Nah, nanti af'alul qulub ada yang muta'addi kepada satu maf'ul, ada yang muta'addi kepada ya, kepada dua maf'ul. Ya, dan seterusnya. Kita akan bahas ini. Baik, barakallahu fiik. Nah, tafadhal dibaca matanya. Matanya panjang. Mana saya bacanya? Ya. Silakan dibaca mata di sini. Syudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Faslun. Wa amma dzanna wa aqwatuha fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabari fa tahsibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha. Wa hiya nau'ani. Baik, perhatikan. Adapun mubtada, ya, adapun dzanna dan afatnya, maka dia masuk kepada ba'da istifa'i fa'iliha. Ya, maka dia dapat masuk kepada mubtada khabar setelah terpenuhi fa'ilnya. Ya, serta dia menasabkan mubtada khabar. Dia masuk pada mubtada khabar. Misalkan fa'ilnya zonantu, nah ini fa'il domir ta, domir tu, zonantu zaidan qa'iman. Sudah terpenuhi fa'ilnya, baru masuk ke mubtada khabar. Ya, maka dia fatansibuhuma, menasabkan keduanya mubtada khabar ala annahuma, sebagai keduanya itu sebagai maf'ula dilaha. Kedua maf'ul dari dzanna tadi. Dan dia ada dua macam. Terus ahaduhuma af'alul qulub wa hiya dzanantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aitu wa 'alimtu wa za'antu wa ja'altu wa hajawtu wa 'adadtu wa hab wa wajadtu wa alfaytu wa daraytu wa ta'allam bi ma'na i'lam nahwu dzanantu zaidan qa'iman wa hasibtu zaidan 'aliman wa qawli syairi hasibtu tuqa wal juda khaira hijabi. Baik, barakallahu fiik. Nah, panjang ini ya. Itu ya. Baik. Kemudian kata beliau wa ahaduha af'alul qulub. Yang pertama af'alul qulub. Ya, amalan hati berarti di sini. Pekerjaannya pekerjaan hati. Yaitu dzanantu, hasibtu. Dzanantu berarti fi'ilnya apa? Dzanna. Fi'il mudhari'nya ya dzanna. Hasibtu, hasiba. Berarti fi'il mudhari'nya ada dua, yahsabu atau yahsibu. Tapi di Al-Qur'an ayahsabul insanu ay yutraka sunnah. Yahsabu. Ada za'amtu, za'aba. Apa fi'il mudhari'nya? Yaz'umu. Ja'altu ja'ala. Apa? Hah? Ya ja'alu. Baik. Kemudian hajautu haja fi'il madinya haja. Ya. Apa? Haja fi'il mudarinya? Hah? Apa fi'il mudari haja? Yahju. Ya. Haja sama itu makna yahju. Maknanya sama kayak dhanna, mengira. Ya, kalau ja'altu yang di sini, ja'altu maknanya saya mengiktikadkan. Ya, mengiktikadkan, meyakini. Ya, kemudian mana lagi? Khiltu. Ya. Khiltu, apa artinya khiltu? Ya. Sama ini. Ya, jadi apa fi'il madinya? Ya. Khiltu ini. Saya menyangka, menduga. Apa fi'il madinya? Khola. Khola ya khalu. Khola ya khalu. Kemudian apalagi ra'aitu, ra'aya ra, ini jelas. Ra'aya ra. Ya. Tapi ra'aya ra di sini maknanya bukan melihat. Tapi saya telah meyakin apa? Ya, ra'aya ra maknanya apa? Berpandangan, meyakini. Ya. Amalan hati. Nah, amalan hati. Ya, kemudian alim itu alim ya'lamu, mengetahui, jelas amalan hati. Dara itu dara yadri, sama mengetahui. Ta'alam maknanya i'lam. Ta'alam, tapi di sini maknanya i'lam, ketahuilah. Contoh, ya. Zonantu Zaidan qa'iman. Lihat Zaidan, ya, mubtada khabar menjadi dua maf'ul dari zonantu. Hasibtu Zaidan aliman. Sama ini juga. Saya kira Zaid seorang yang alim. Baik, barakallahu fikum. Kemudian qala syair, hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin. Saya menyangka, ini hasib itu sini saya meyakini at-tuqa, ya, ketakwaan. Wal-juda, ya, ma'tuf ini bukan maf'ul sani. Wal-juda, zal-jud, kedermawanan. Itu merupakan khairah baru di maf'ul sani. Ya, tijaratin, mudaf, mudafun ilaih. Ya. Taibar kalafi. Berarti i'rabnya semua ada di bawah. Ya. Kemudian lanjut sendiri. Wa qiltu amran syahisan wa qawlihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wa qawlihi ta'ala fa in 'alimtum mu'minatin wa nahnu za'antu zaidan tariqan قومي الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. طيب. Nah, berikutnya khiltu amron syakhisan. Syakhisan itu punya dua makna, ya. Bisa datang, bisa pergi. Saya menduga amr syakhis. Sama ini dua maf'ul. Innahum yarawnahu ba'ida. Ya, kemudian di ayat, ya, innahum yarawnahu. Yarawnahu, hak yang pertama hu maf'ul awal. Ba'ida maf'ul tsani. Ya. Yang pertama maf'ul awal, yang kedua maf'ul tsani. Baik, barakallahu fikum. Nah, makna ro'a ini biasanya ro'a ya ro', ya ro'na, yakin. Yakin kalau di sini. Ya, kalau di af'alul qulub maknanya yakin. Kalau dia yang makna melihat, itu bukan af'alul qulub, berarti enggak memaf'ulkan dua maf'ul. Ro'a itu Zaidan gitu. Berarti itu bukan af'alul maf'ul, apa namanya? bukan af'al al-qulub. Ya. Namun juga terkadang-kadang ro'aya ro' ini bermakna zonna. Bermakna zonna. Ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Kalau di Syekh di Irab, apa mengirabnya apa ini? Ya, al-ula. Innahum yarawnahu ba'ida al-ula. Enggak dijelasin sama dia nahnu. Ra'a bimakna al-yakin. Oh, ini maknanya yakin. Ya, al-ula yang pertama maknanya yakin. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dan kami meyakininya. Yang kedua, nara yang kedua maknanya yakin. Tapi barakallahu fiik. Kemudian fa in alimtumuhunna mu'minat, maka jika kalian telah mengetahui mereka, ya, wanita yang berhijrah, mereka hunna, alimtumuhunna, hunna maf'ul awal, mu'minatin, mereka benar-benar beriman, mu'minatin maf'ul tsani, ya, maf'ul tsani. Jadi ada i'rabnya itu dia sendiri, ya. Wanahu zamtu zaidan sadiqan, zama zamtu zaidan sadiqan, ini sama kayak zamtu zaidan sadiqan. Ya, kemudian perkataan penyair zamatni syakhsan, zamatni syekhan walastu bi syekhin, innama syekhu man yadubbu dabiba. Zamatni, dia wanita tersebut, ya, menduga diriku adalah seorang yang syekh. Syekh di sini maksudnya bukan syekh kayak ulama gitu, bukan, tapi apa? Orang yang tua renta. Orang yang tua renta di sini maknanya syekh. Ya, walastu bi syekhin, padahal saya bukan syekh. Saya bukan orang yang tua renta. Ya, innama syekhu, syekh itu ialah orang yang man yadubbu dabiba. Ya. Syekh itu ialah orang yang berjalan, ya, berjalan dengan merangkak gitu, dengan kedua tangan, ya, merangkak. Ya, karena kesusahan. Dabiba, dabiba di sini maf'ul mutlaknya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Terus lanjut Syudi. Wa qawlihi ta'ala wa ja'alu al-malaikata alladziina hum ibadu ar-rahmani innatha. Ah, yang mana syahidnya Syudi? Ngerti? Ngerti enggak tuh? Yang mana syahidnya di sini? Waja'alu al-malaikah. Ya, taib. Al-malaikah ini sebagai apa? Maf'ul pertama. Maf'ul saninya mana? Inasa. Alladina itu na'at. Ya, hum ibadur rahman. Itu apa? Silah. Silah mausul. Ya, inasa. Maf'ul. Maf'ul sani. Ahsanta. Taib barakallahu fiik. Ya. Dan mereka menjadikan, ya, atau dia, mereka di sini bukan menjadikan, karena mereka nggak bisa bikin malaikat. Artinya mereka meyakini, gitu. Makanya masuk ke af'alul qulub. Mereka meyakini bahwasanya malaikat-malaikat itu yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman sebagai inas, sebagai perempuan, ya, karena musyrikin Quraisy meyakini, ya. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Nauzubillah. Ya. Nah, itu maksudnya. Man yadubbu dabiba tadi bukan dengan perangkap ya, maknanya ruwait, berjalan dengan pelan. Man yadubbu dabiba. Karena juga bisa maknanya merangkak. Ya, tapi di situ lebih bagus terjemahin ruwait. Karena kayaknya gimana gitu jalan merangkak. Ya. Terus lanjut sini. Qauli syairi wa kuntu ahdu aba amri akhar thiqatin hatta alamat bina yawman mulimmatu ta'ib. Kemudian tadi jelas ya ja'ala maknanya i'taqada. Ya. Ini bukan ja'ala af'alu tasyir. Nanti ja'ala ada dua, ada di af'alu tasyir. Ya. Nanti juga ada di af'alu tasyir. Ya. Misal antum mengatakan ja'altu ya burran bakwanan. Saya menjadikan bur ya, ya, sebagai bakwan. Ada ya dari gandum, bakwan dari gandum. Bakwanan. Bisa kan ya. Ya. Biar si Faris gembira dikit. Ya, puasa suntuk banget. Ya. Taib. Qad kuntu ahju anna aba amrin akha siqatin. Ahju, haja yahju. Ya. Sungguh kuntu dahulu. In the past. Ahju. Saya mengira. Aba amrin. Nah, aba di sini, syahidnya di sini. Aba maf'ul awal. Ya. Maf'ul awal. Taib. Mana khabar kuntunya kalau begitu Syudi? Kan kuntu tuh, khabar kuntunya mana? Hah? Mana khabar kuntunya Syudi? Jumlah, jumlah ahju itu bimali ya, nasbin khabar kuntu. Aba maf'ul awal. Wa mudaf amrin mudafun ilaih. Akha maf'ul tsani. Wa mudaf siqatin mudafun ilaih. Aku menduga dahulu si Abu Amr itu adalah teman yang dipercaya. Ya. Teman yang dipercaya. Hatta allamat bina yawman mulimmatu. Mulimmat ya, i'rabnya fa'il dari allamat. Dari allama. Dari alamma, bukan allamat. Dari alamma. Ya. Alamma menimpa. Alamma yurimmu menimpa. Hingga pada suatu hari ya, musibah, malapetaka ya, kemalangan, mulimmat, berbagai musibah, berarti jamak dari mulimmat. Berbagai musibah menimpa kami yauman pada suatu hari. Ketahuan akhirnya dia si Abu Amr enggak sikoh, enggak teman yang terpercaya. Nyelamatin diri sendiri mungkin. Nah, bodoh amat lah katanya. Nafsi-nafsi. Syahidnya mana? Aba amrin akhwa sikotin. Terus lanjut sini. Untuk akhiri fala ta'budil maula syarikata fil jinan. Walakinna ma al maula syarikuka fil udmi. Baik, ini dari ya, ada apa fi'il mudhari'nya? Ya, ya'uddu. Ada ya'uddu. Ada ya'uddu. Ya. Ada ya'uddu. Menganggap. Ya, menganggap. A'uddu Zaidan shadiqan. Aku menganggap Zaid sebagai teman. Itu kan amalan hati. Nah, ketika dia ya, dirubah ke apa bina fi'il majhul ya. Yu'addu Zaidun shadiqan. Nah, begitu. Sadiqahnya maf'ul sadiqnya tetap sebagai maf'ul. Ya. Baik. Fala ta'jud. Fala ta'jud al-maula. Ya. Ya, ini perhatikan ta'jud karena dia majzum. Maka diurai dalnya kan ada ya'uddu ta'uddu, aslinya begitu. Ta'uddu. Nah, kenapa? Karena lanya la la apa? La nahiyah jazimah. Ya. Maka an aslinya apa? Ada adada ya'uddu. Ya'dudu aslinya begitu. Ya'ududu aslinya begitu. Ya'dudu. Nah, maka ketika majzum keluar aslinya. Ya, fala ta'dud al-maula. Dan janganlah Anda menganggap maula orang yang menolongmu itu syarikan fil dina. Ya. Adalah orang yang bersamamu ketika kau ketika dalam kekayaan, ketika masih senang. Ya. Jangan dianggap maula itu kayak begitu. Sahabat penolong itu di saat ketika masih kaya, bukan. Walakinnamal maula. Namun yang namanya maula, walakinnanya ini muhmalah. Ya, ada bakafah. Takufu amalakinna. Berarti ya. Ya, walakinnamal maula, namun yang namanya maula ya. Ini mubtada syariku khabar. Syarikuka. Yang namanya penolong itu ialah yang menyertaimu. Ya, fil udmi, dalam masa ketiadaan. Dalam masa ketiadaan. Ya barakallahu fiik. Ya. Lihat tuh. Apa namanya? Di maknanya yang paling bawah. Ya. La tadunna anna shadiqaka huwa alladhi ya yushatiruka al-mawaddah ayyama ghinaka innama sadiqu al-haqqu huwa alladhi yusharikuka ayyama faqrika wa hajatika. Wah, masyaallah. Jangan Anda sangka temanmu itu ya, Anda sadiqaka temanmu itu dialah yang yusharikuka ya, yang berbagi kepada Anda. Ya. Yusyatiruka al-mawaddah, berbagi kasih sayang kepada Anda pada hari-hari kaya Anda. Ketika Anda kaya enggak begitu. Namun yang teman yang benar itu, yang sejati, al-haq kita katakan terjemahin sejati aja ya. Ya. Innamas shadiqul haqqu, namun teman sejati itu adalah teman sejati. Jangan dikaitin ke iklan rokok entar. Iklan rokok lagi. Ialah yang menyertaimu pada hari-hari kefakiranmu dan hari-hari ketika kamu sedang membutuhkan. Masya Allah. Dalam ini maknanya. Nah, tapi masya Allah. Benar kan ini kok maknanya? Nah. Terus lanjut Syuhudi. Kau lihat matanya aja udah berapa? Matanya panjang ya. Terus qawlihi faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'at halika wa qawlihi ta'ala tajiduhu inda Allahi huwal khairan. Baik, ini dulu ya. Dan juga perkataan penyair ya, lihat di sini. Hadal bait min al-mutakharib qalahu Ibnu Hammam As-Sululi. Ya, lihat di sini Fakultu ajirni Aba Malikin, wa illa fahabni imra'an halika. Nah, ini hab. Hab di sini muncul dalam bentuk fi'il amr aja. Hab, apa maknanya? Udah anggaplah gitu. Hab, anggaplah. Fakultu, aku berkata, ajirni Aba Malikin. Ya. Ajirni Aba Malikin. Ya. Ajirni. Mintanya apa? Itu lihat di footnote, min ajara yujiru idza ammanahu. Artinya meminta perlindungan. Artinya ajirni fil filamar. Lindungilah diriku. Ya. Aba Malik, berarti apa irobnya Aba Malik Zaki? Hah? Aba Malik apa irobnya berarti Aba Malik? Munada ya Aba Malik begitu, ya Aba Malik, ya munada, oh mudah. Ya. Wa illa, tapi kalau kamu enggak mau melindungiku, ya kalau tidak, fahabni maka anggaplah diriku imro'an mafulawal, sebagai seorang halikan yang binasa wabulsani. Ya, nah, masya Allah. Afwan, hadikan naat. Ya. Fahamni nun nun wikoya. Ya, domin mustatir imahadi nasbin makul awal. Imro'an. Ya, makul sani. Halikan naat. Ya. Terus, wa qawlihi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiduhu indallahi huwa khaira. Ya. Tajiduhu, niscaya kalian akan mendapatinya, balasan Allah, balasannya di sisi Allah. Huwa khaira. Ya, lihat di irabnya di situ. Ya. Ya, tajiduhu fi mudhari majzum, ini sebagai jawab syart muqaddam. Ya, tanda jazmnya hadaf nun karena dia min af'al atau min afsilal khamsah. Dia mutasarrif wa huwa mutasarrif dari wajada yajidu allati tansibu maf'ulain. Ya, berarti di sini maknanya apa? Mendapati. Ya. Mendapati. Itu al khuruf. Wal waw fa'il tajiduhu ha maf'ul awal. Ya, innallahi dharbun dharbu makanin muta'alliq bitajiduhu walau jalalah mudafun ilaih huwa domir fasal la mahala lahu min al-i'rab khairan maf'ul sa'ad. Ya, maf'ul sa'ad khairan. Ya, sedikit lagi saya baca innahum, ya innahum alfa, innahum alfau aba'ahum dhalina wa qaulika daraitu zaidan qa'iman wa qauli sya'ir duritu alwafi alahdu bi ya urwa faqtabit faqtabit fa inna qtibataka bil wafa'i hamidu wa qauli sya'ir ta'allam shifa'at nafsi qahra aduhan qada qahra aduwan al-qahra aduha faballik bilutfi fit-tahayyuli wal-makri. Taib innahum al-qaw, ya aba'ahum, karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka dhalin. Ya, dhalin itu di Iraq alfa yulfi. Ya, apa arti alfa yulfi? Hah? Apa? Alfa yulfi. Apa maknanya? Hah? Tadi ada udah. Hah? Tadi kan udah disebutin. Belum. Masa belum? Alfa itu mendapati, artinya meyakini. Ya. Sesungguhnya mereka alfau wajadu ya, mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesak. Alfa yulfi, ya, lihat di Arabnya itu nomor satu, innahum innama asmiha alfa fi mudhari nasikh wa fa'il aba maf'ul awal ha mudhaf ilaih dhalin maf'ul tsani wa alamatu nasmihi alya. Kemudian waqaul syair waqaulika daraitu zaidan qa'iman, aku mengetahui bahwa Zaid berdiri. Nah, gampang ini ya. Dan itu fathnya nomor 2. Ya. Dara Zaidan qa'iman. Baik. Kemudian duri itu, ya, mabni lil majhul. Ya. Al-wafiyya. Ya. Duri itu. Durita al-wafiyya al-ahdu ya ya ya urwa faqtabit, ya, duri itu apa ini artinya nih? Pindah lil majhul dan dulu irabnya min dara idza kana idza alima al wafiya bi ma'na al wafi bi ma'na al wafi ya memenuhi ya wafa fulanun bil ahdi ya memenuhi durita al wafiya engkau tidak ketahui telah memenuhi al ahd perjanjian ya urwa ya wahai urwa baik al ahdu al misaq ya maknanya misaq. Ya urwah murakham urwah artinya urwah murakham sama kayak Aisyah Aish ya Fatimah ya Fatim, nah, berarti dia yang kayak begini nanti ketika dia posisi sebagai munada ya Fatim ya Aish ya ya faqtabit itu amrun minal ghibtah ya dari fil amr iqtabit ya iqtabata yaqtabitu iqtabit ghibta apa iri maka irilah merasa irilah ya wahai urwah karena iri bil wafa hamidu iri terhadap memenuhi janji itu adalah sesuatu yang terpuji. Dan maknanya ya urwa tu qad alimta halaman yafi bil ahdi wahai urwa kau telah mengetahui keadaan orang yang memenuhi janjinya fatamanna anta ya maka beramanlah anda misla dalik untuk menjadi seperti itu li annal ghibtata bi misli dalika mahmudatun karena cemburu karena iri terhadap perkara hal tersebut itu adalah terpuji masyaallah cakep maknanya. Ya. Ta'allam shifa'an nafsi. Yang kedua, pelajarilah ya, shifa' penawar jiwa. Eh, kok ta'allam pelajarilah. Ta'allam di sini maknanya apa? I'lam ya. I'lam. Ya. Ketahuilah penawar jiwa itu. Ya, penawar hati. Ialah pada warna hati qahra aduwiha ya masya Allah ya qahra itu maknanya golabah adu di dusadir musuh ya faballit binutfi fit tahayyuri wa makri syifa'a makul awal wa mudaf qahraba qulzani ketahuilah yang menjadi penawar jiwa itu yang mengedamkan mengalahkan musuhnya ya Fabalik bin Utfi, maka bersungguh-sungguhlah dengan kelembutan. Artinya apa? Berlaku lembutlah dengan selembut-lembutnya. Bintahayuri dalam melakukan tipu muslihat, wal makri dan makar. Oh, gitu. Maknanya apa? I'lam anna syifa'an nafsi qahra'adu wihak. Wadzalika bi an tubaligha fi khadi'atihi. Waduh, ngajarin kita kayak begini. Wal ihtiyar fi dab'ihi. Waduh, ngajarin kita kayak begini. Ketahuilah penawar hati yang dapat mengalahkan hati tersebut yaitu dengan Anda bersungguh-sungguh dalam menipunya. Wah. Ya. Dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sana. Siapa yang mau baca dari tadi? Banyakkah? Nah. Apa? Si Jaki juga belum? Tentu? Udah. Ya. Remon? Belum? Nah, Remon baca Remon. Baik, wahuwa wamina wa akwatuha wa hadzal ismu waluhu af'alu wa laysa huwa minal marfu'ati bi syai'in wa innama zakara dzukira dzukira tan tatmiman bi aqsamil nawasili la ghawra wa qawluhu ala annahuma maf'ulani laha ay la ghairu kan la ghairu ya. Terus ala annahuma maf'ulani laha ay fa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalun maf'ulun awwalun lil khabari maf'ulun tsani wal gharadu maf'ulun tsani ay terus wal gharadu min kulli hadhihi al-af'ali al-mubtada'i wal khabari bayanu anna nisbatal waqi'ata bainahuma nasiatun. Itu huruf syin juga. Nasiyah. Lupa dong. Nasiatun minal ilmi awdoni. Wa innaka idha kulta zaidun qa'imun ihtamala an yakuna al-hukmu minka an ilmi wa an yakuna an dhanni. Fa idha kulta alimtu zaidan qa'iman ulima annahu an ilmi. Al-Qurta zonatu zaidan qa'iman ulima annahu an dhanni. Wa kadza sa'irul af'ali. Baik. Lihat di sini. Qauluhu faslun, pasal berikutnya, bin kalam ala al-kismi as-salis, ya, tentang pembahasan yang ketiga dari minan nawasikh, dari yang menasab mubtada khabar, yaitu dhanna wa akhwatuha. Ya, wa hada al-kismu kulluhu af'al, semuanya ini adalah ya fi'il, tak ada yang isim atau huruf. Wa laysa huwa minan marfu'ati fi syai'in, ya, dan dia fi'il ini bukanlah bagian dari marfu' sedikit pun. Dia enggak ada marfu'. Marfu' jelas, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, itu isim kana, khabar inna, nah itu fa'il. Atau itu marfu', enggak. Wa inna madzukira tadhiman. Terus kenapa disebut di bagian marfu'at? Ini kan lagi bagian marfu'at ya. Nah, namun disebutkan di sini tadhiman sebagai penyempurna. Sana sebagai penyempurna liaksami nawasikh, dari jenis-jenis nawasikh saja, la ghair, bukan untuk tujuan yang lain. Baik, kemudian wa qawluhu ala annahuma maf'ulani laha, ya, dia menjadikan mubtada khabar sebagai kedua maf'ul dari dhanna ini. Yukalil mubtada maf'ul awal, maka dikatakan pada mubtada maf'ul awal, pada khabar dikatakan maf'ul yang kedua. Wal ghoradu ya bi fathah ra, dan tujuan min dukhuli hadhihi al-af'al ala al-mubtada wal khabar, tujuan dimasukkannya fi'il-fi'il ini ke mubtada khabar apa? Bayanu penjelasan anna nisbat al-waqi'ata bainahuma, bahwa nisbat yang terjadi di antara mubtada dan khabar tersebut nasyiatun, ya, itu berasal minal ilmi atau dhan, berasal dari ilmu atau dhan. Ini mubtada khabar misalkan fa'innaka idza qulta, contoh Zaidun qa'imun, ya enggak? Zaidun qa'imun. Ihtamala, ini ada kemungkinan ayakuna al-hukmu minka min ilmin. Ini ada kemungkinan penghukuman Anda ketika Anda mengatakan ya Zaidun qa'imun. Ya. Atau orang yang mendengar ini hukum dari Anda menghukumi al-ilmin. Wa ayakuna adzannin. Ini bisa jadi dari ilmu atau dari dugaan saja. Ya. Zaidun qa'imun. Bisa benar atau juga apa yakin tuh? Nah, gitu kan. Fa idza qulta, tapi kalau Anda katakan alimtu Zaidan qa'iman. Ya. Alimtu Zaidan qa'iman ulima, maka diketahuilah annahu al-ilmin. Ya, diketahuilah ini berarti dari pengetahuan yang benar. Ya, au qulta dhanantu Zaidan qa'iman ulima, maka diketahui pula annahu an-dhannin. Nah, ini berarti dari dhan. Wakada sa'il rafa'ah, dan semua dan demikianlah ya dengan seluruh fiil-fiil ini. Ya, baik. Kemudian dia terbagikan menjadi dua, ada af'alul qulub, ada af'alut tasyir, atau disebut juga af'alut tahwil. Ya, af'alul qulub ya, ini nanti terbagi menjadi ya, dua bagian pula. Ya. Yang menunjukkan makna yakin, ya, dan yang menunjukkan makna dugaan. Kalau yang menunjukkan makna dugaan berarti sudah jelas ya. Ya. Yang menunjukkan makna dugaan berarti siapa aja tuh? Dhanna yang pertama, za'ama yang kedua, khala yang ketiga, apa lagi? Hasiba yang keempat, apa lagi? Adda, anggap. Ya. Apa lagi? Haja yahju, ja'ala, apa lagi? Haq. Haq. Nah, kalau yang menunjukkan pada yakin berarti apa? Ta'allam, makna ilam, ketahuilah. Oh, itu yakin, nyuruh orang tahu ya yakin. Daro yadri, ya, menunjukkan makna apa? Yakin. Wajada yajidu, ya, apa lagi? Alima ya'lamu, apa lagi? Ro'a ya ro, ya. Ro'a ya ro. Ya, ini ro'a bukan makna melihat, tapi meyakini. Kalau makna melihat, ya gawat. Contoh di syair nanti ada perkataan penyair, ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Nah, kalau maknanya melihat, berarti apa? Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, Allah adalah zat yang akbara kulli syai'in, yang paling besar atas segala sesuatu. Ini ngaco. Tapi maknanya apa? Ya, ra'aitu i'taqattu, aku meyakini Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Muhawalatan wa aktsarahum junuda. Ya. Ya. Akbaru akbara kulli syai'in muhawalah. Ya, dan dia yang paling banyak tentara. Syair, enggak ada ribuan tuh ya. Enggak ada, ini untuk membedakan aja. Ra'a antara makna melihat dengan meyakini. Kemudian af'alul qulub, lanjut dibaca di sini. Ya. Siapa si Niko? Ah, mu'aniyah apa itu mu'aniyah? Niko suka istihad ini. Asalnya. Yang benar Niko bacanya. Eh, Niko, murojaah enggak? Hah? Kalau bingung, tanya ke temannya. Jangan nentuin sendiri. Ya. Jangan nentuin sendiri, nanti susah misalnya kayak begitu. Tanya, punya mulut kan? Punya mulut, pernah nanya enggak? Hah? enggak bisa itu fas'alu ala dzikr, turunlah ta'lamu, jelas itu. Nanya ke temannya. Jangan ituin sendiri. Kalau mu'ani apa artinya mu'ani? Nyambung enggak di sini? Hah? Apa artinya ini kau mu'ani? Hah? Wa qauluhu afal qulub wa inna ma sumiyat bidzalik dinamakan dengan tersebut. Ayo mu'ani artinya apa? Katanya lihat di kamus. Artinya apa mu'ani? Niko, artinya apa? Katanya lihat di kamus. Nanya ke temennya. Ketika bingung nanya, jangan mutusin sendiri. Selama ini kayak begitu kalian tuh. Ya, mutusin sendiri, istihad sendiri. Akhirnya berantakan. Dan susah nanti bisanya kalau begitu. Ya, enggak bisa-bisa nanti. Enggak boleh kayak begitu, tanya ini maksudnya apa. Ya. Terus ma'aniyah, ma'ani jamak dari apa? Syuridi. Makna. Terus qa'imatan. Wasadiratan anhu. Sama kayak tadi. Yarudu lagi enggak nyambung kalau yarudu. Ma yaridu bil wajhaini wal ghalibi kaumuhu lidzanni wa hiya salasatu af'alin. Ma yaridu bil wajhaini wal ghalibu kaunuhu. Benar amsilah. Apa irabnya amsilah tu? Riko, bacanya benar. Amsilah. Hah? Amsilah tu benar. Antum baca sudah benar. Sekarang anda tanya, irabnya apa tu amsilah tu? Jangan debak lagi ni. Pak, pakai lama. Mana saya ti satati kali? Riko, enggak boleh antum istihad sendiri. Kalau kayak tadi tuh ini antum udah yakin udah tahu ini wirobnya fa'il itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang bingung jangan istihad sendiri, cari kamus. Tanya ke temannya. Punya mulut enggak mau digunain. Susah tak bisanya. Ya, kalau begitu caranya Niko. Enggak boleh kayak begitu, ya. Bertanya Niko, nanya itu penting. Ya, media untuk dapat ilmu itu doa, belajar, datang ke majelis, murojaah, menghafal, bertanya, itu media untuk bisa. Yang pertama kita berdoa plus berserah diri pada Allah. Berusaha, usahanya apa? Hadir di kajian, majelis, datang dengerin, murojaah, menghafal, ya, dan bertanya. Itu pertanyaannya kagak. Waduh. Ya, kenapa dinamakan dengan hafalul qulub? Ya. Inna masumiyat dzalik dinamakan dengan hafalul qulub karena makna-maknanya dari ilmu atau dari dzon. Ya. Yang dia qa'imatan bil qalbi, yang dia terdapat di qalbu, wasadiratan anhu. Dan dia berasal darinya, dari qalbu. Ya, dari qalbu, la an jawarih, bukan dari anggota tubuh. Ya, dari badan. Wala la'da, bukan dari anggota-anggota tubuh badan yang zahirah, yang nampak. Wa hadha nau yang qasimu min haitsu dilalatu 'ala al-yaqin. Nah, jenis ini dari sisi dilalahnya pada yakin atau zon ila arba'at aqsam, terbagi menjadi mau ini terbagi menjadi empat macam. Yang pertama bayar dulu alil yakin faqat, yang menunjukkan pada makna yakin saja, itu empat pilihannya. Wajada yajidu al-fayyubi darayadri ta'allam bimakna i'lam. Yang kedua bayar dulu ala zon di faqat, wahu khamsatu af'alin, ada lima yang menunjukkan pada makna zon. Ja'ala yaj'alu, haja yahju, adda yahudu, hab filamur, za'ba yasuh. Nah ini. Yang ketiga, mayar hidup bin wajahid, yang bisa dia jual. Bisa maknanya yakin, bisa maknanya apa? Zon. Walgolib kaunuhu bin lil yakin, tapi kebanyakan ya keadaan dia ini yakin. Bahwa fi'lan ro'ayaro alimayaro. Bisa juga zon, ya, bisa juga zon. Arabi yang keempat, mayar hidup bin wajahid. Sama ini yang terdapat juga dia dengan dua sisi, ya, bisa mana yakin, bisa mana zon. Walqal ibu kaunuhu li zon, namun kebanyakan itu untuk zon. Itu ada tiga, ya. Zonna hasiba khala. Masa ta'yam sila Tuhan, insyaAllah. Akan datang nanti contohnya, insyaAllah. Siapa lagi yang membaca? Zaki Nugraha. Nugraha, siapa Zaki dulu? Bimakna arujhani, bimakna arujhani, fadhanna fi amsilatihi bimakna arujhani. Maf'ulan, maf'ulaha, kedua maf'ul dari ini. Aslinya maf'ulani, ya, karena dia mudah nun ya, di hadaf. Maf'ulaha. Dari mana Zaki? Dengan tu Zaid dan Pak Iman ya. Ila akhir, wa amsilatu dan contoh-contohnya. Aiba ada anda para musannif mu'aqqal al-qulub. Setelah musannif menyebutkan apal qulub, akhada bi dzikri amsilatiha ala tariqatil lafzi wan nashri wal murattab. Maka beliau memulai dengan menyebutkan contoh-contohnya. Yang disebutkan contoh-contohnya disebutkan satu-satu itu berdasarkan metode al-laf wal-nasr wal-murattab. Ini dalam ilmu balaghah, tepatnya ilmu badi. Ya. al-laf wan-nashr al-murattab. Ya. Itu maknanya apa itu? Al-laf wan-nashr wan-murattab maknanya adalah ungkapan, ya, ini diringkas saja ya. Ungkapan yang menyebutkan sesuatu yang beraneka ragam. Ya, baik secara terperinci maupun global ijmal. Ya. Ini beraneka ragam, disebutin contoh zona-zona, kemudian menyebutkan satu persatu. Ya, tanpa harus ditentukan. Nah, laf wa nasr ini ada dua, ada yang murattab, ada yang musyawwash. Ada yang murattab, ada yang musyawwash. Nah, yang disebutkan di atas Syekh ya, penulis kitab ya, Al-Mutamimah ini menyebutkan bab zona ini ala tariqatil laf wa nasr al-murattab, bukan musyawwash. Ya. Contohnya kalau di Al-Qur'an ada wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi. Satu lagi apa? Wa litabtaghu min fadlih. Lihat ayat ini, di antara tanda rahmat, di antara rahmat Allah, Allah menjadikan untuk kalian siang dan malam. Ya. Litaskunu fihi, agar kalian istirahat di waktu malam. Wa litabtaghu min fadlihi, agar kalian apa namanya mencari karunia Allah di waktu siang, ya enggak? Nah, jadi di sini di ayat ini Allah menghimpun siang malam. Nah, ini laf wa nasr. Nah, ala sabil murattab kemudian disebutkan contoh-contohnya setelah berikutnya. Litaskunu fihi agar kalian istirahat ya di lail tersebut. Walitabtaghu min fadlih. Walitab takumin fatli, agar kalian mencari karunianya. Itu ala sabil laf wan nasr. Jadi dia ungkapan yang menyebutkan sesuatu yang bervariatif berkarakan, baik perinci atau global, kemudian baru menyebutkan satu persatu. Nah, itu maksudnya. Paham kan sini? Ini ala sabil laf wan nasr. Jangan nanti terjemahin ala sabil laf laf fayalufu. Nasr berarti nasr yang suruh. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Itu di ilmu pelajaran balaghah ya, ilmu badi, nanti ada ilmu badi, ada ilmu bayan ya, dan seterusnya ya. Lafa yaruku, oh membungkus, berarti ini dibungkus ya. Nasr menyebar, disebar, ini enggak ketemu ya. Walaupun dari situ-situ juga dibungkus dulu baru sebar, ditutupi dulu. Ya, tapi ini mesti diterjemahkan ya, berdasarkan ya, bidang studinya masing-masing. Sudah ngerti sini sekarang? Ya, apa itu laf wa nasr? Ya, mengenai balaghah nanti kita insyaallah kita daurahkan aja. Di tahun pertama belum ada pelajaran balaghah. Baca belum benar aja mau belajar balaghah. Ya, pikir udah belajar balaghah belum? Udah, berarti ngerti ini laf wa nasr. Ya. Sampai enggak kalau jalan badi? Sudah dasar. Barakallahu fiik. Nah, zanna fi mislihi bimana rujhan? Ini maknanya rujhan, yaitu menguatkan. Ya. Jadi kalau antum menzon itu berarti dugaan yang antum kuatkan, bukan yang antum lemahkan. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Zaidan qaiman, zonan itu Zaidan qaiman. Ya, dijelas ya, awal Bapak Ustadz. Ya, ini kalau yang rujhan. Nah, sekarang yang maknanya zona yakin. Ya dunnur annahum mulaquna rabbihim. Bukan mereka menyangka, menduga, tapi mereka meyakini bahwa mereka akan menjumpai Rabb mereka. Ai yataqqanun zalika. Mereka akan meyakini hal tersebut. Hasiba bimisalihi bimakna dhan. Contoh, hasibtu Zaidan aliman. Ini makna dhan sama saya, makna sama seperti dhanantu. Ya. Maf'ul awal, maf'ul tsani berarti. Wa fil baiti syi'r bimakna al-yaqin. Apa itu bait syi'r ini tadi? Oh iya, hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin. Ya, ini maknanya yakin, berarti saya meyakini, bukan saya menduga. Ya, wa tuqa maf'ul awal khairat tijaratin maf'ul maf'ulha tsani. Khiltu. Pada contoh bimakna dhon. Ya. Khiltu amran syakhisan. Amran syakhisan maf'ulaha. Kedua maf'ul dari khiltu. Ya, wa misaluha lil yaqin khiltu sidqa munjian wal kadhiba muhlikan. Saya meyakini kejujuran itu menyelamatkan, kedustaan membinasakan. Kemudian di ayat innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, yarawnahu fil ayat dhan bimakna dhan, mereka menduga. Ha maf'ul awal ba'idan maf'ul tsani wa narahu qariba. Nah kalau narahu di sini bimakna yakin. Ya. Ha maf'ul awal qariban maf'ul tsani. Ya. Kemudian wa 'alima. Ya. Ini apa ini? Ilma kok tiba-tiba Al-Baqarah? Apa ini maksudnya? Hah? Apa? Innahum yarawnahu. Mana? Ayat mana? Gak ada. Ini kan surah Al-Ma'arij. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Gak ada ayat berikutnya Al-Ima. Tiba-tiba ilma Al-Baqarah. Fil ayat bimakna dhon. Apa itu? Surah Al-Baqarah. Hah? Alim tumuhunna. Kan surah Mumtahana. Bukan Al-Baqarah. Mumtahana itu. Hah? Wa ilma fil ayah bimana dhan. Al-Baqarah. Oh contohnya. Al-Baqarah ayat 32. Yang mana itu ya? Oh contoh aja. Ya. Kok tiba-tiba langsung bikin bingung. Ya. Ayat 32. Allah subhanaka la ilma lana. Ya, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ya, la ilma lana, tidak ada ilmu dari kami. Lanya lana fi'il jins, ilma isim la. Hah? 32 kok sih? Al-Baqarah 32. Emang antum berapa? Hah? Apa? Ya, dia ada 32, dia antum 32, kok antum 46? Eh? Subhanaka la ilma lana bil ayah bimakna dhon. Oh, di ayat yang malaikat menyatakan qalu subhanaka la ilma lana. Ya. Nah, kan di sini disebutkan aliman ini bisa bermakna dhon, bisa bermakna yakin, tapi ghalibnya untuk mana apa? Yakin, ghalibnya kebanyakannya. Tapi ada juga makna dhon. Yang mana? Subhanaka la ilma lana. Ya. Karena malaikat hanya menduga aja nanti manusia itu bakal berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kan begitu ya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ini malaikat yang ngomong mungkin sama malaikat. Apakah kau menjadikan di muka bumi ini orang yang merusak dan menumpahkan darah? Mereka menduga kayak begitu. Akhirnya Allah hadirkan Adam alaihissalam dengan ilmunya. Baik. Kemudian walha baru ni alim tumuhunna. Ini soalnya belok-belok lagi bahas ini ilmu ka al-Baqarah. Walha maf'ulun maf'uluha al-awwal. Mukminat in alim tumuhunna mukminat maf'ulan sah. Baik. Terus nugraha. Penjelasan aja tadi. Dari semua contoh-contoh syair ayat yang dibawakan oleh musannif di sini. Ya, saya rasa enggak ada yang ya ribet di sini. Ya. Kecuali ayat yang baru fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Ini dia yakin. Ya, saya rasa cukup ya. Subhanallahi wa bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.